Kembali kita lanjutkan pelajaran fikih ibadah. Kita masih di pembahasan tentang fikih sholat Jumat. Selanjutnya faslun al-aqra' al-alim, yang lebih banyak hafalannya dan dia lumayan berilmu. Fikih sholatihi, berilmu tentang fikih sholatnya. Aula minal afqah, lebih utama dari sekedar yang unggul ilmu fikihnya namun kurang Al-Qur'annya. Kemudian resminya madzhab Hambali tidak sah sholat di belakang imam yang fasik. Dia catatan kaki, fasik itu ada dua macam, ada fasik amali dan fasik i'tiqadi. Apa yang dimaksudkan dalam kalimat ini, berdasarkan catatan kaki, dua-duanya. Yang pertama, fasik bil af'ali, fasik dengan perbuatan dan kelakuan. Contohnya, az-zani, pelaku zina, as-sariq, pencuri, al-kadzdzab, orang suka bohong. Ya, aku riba, pemakan riba. Maka orang yang suka ngerasani, suka ngunjing, ya, suka adu domba, ya, tidak boleh sholat termakmum dengannya. Kalau sholat, tidak sah sholatnya dalam mazhab Hambali. Kalau perempuan, ya, kemudian maka imamnya wanita yang tidak menutup aurat tidak sah salatnya. Kemudian yang kedua, fasik dengan i'tiqad, dengan keyakinan, semacam orang yang membenci sahabat, yaitu Syiah wal mubtadi, dan pelaku bid'ah dengan bid'ah-bid'ah yang tidak dikenal dalam syariat, yang merupakan bid'ah-bid'ah keyakinan. Ya, kembali ke matan, maka tidak sah bermakmum di belakang imam yang fasik, baik fasik amal ataupun fasik keyakinan, kecuali sholat Jumat dan sholat Aid. Ya, ta'adzara, keduanya tidak mungkin, tidak memungkinkan dikerjakan di belakang yang lain. Ini, itu satu-satunya sholat Jumat yang ada di situ. Pelakunya imamnya koruptor, imamnya politisi suka bohong, misalnya, ya, anggota dewan yang suka menerima suap, ini orang fasik. Imamnya bupati yang menerima uang suap, berarti orang fasik. Nah, kecuali sholat Jumat dan sholat Id, manakala tidak memungkinkan bermakmum di belakang yang lain. Demikian juga tidak sah bermakmum dengan imam matuman, status imam orang yang hadasnya terus menerus. Catatan kaki, semacam orang yang dia tertimpa salisul baul, terus menerus kencing. Kemudian demikian juga tidak sah bermakmum kepada ummi. Ummi dalam kitab fikih definisinya, man la yusinul fatihata, orang yang tidak bisa baca al-fatihah dengan baik, atau mengidghamkan dalam al-fatihah huruf yang tidak idgham, awyalhan atau salah baca lahnan dengan salah baca yuhilul makna mausak makna. Contohnya catatan kaki tiga mufathah hamzah ihdina jadi ahdina. Dan atau mendemahkan tak an'amta atau mengkasrahkannya dibaca an'amtu sama atau an'amti, ini merusak makna. Ila bimithlihi, kecuali dengan yang sejenis. Ummi boleh jadi imam asalkan makmumnya semuanya adalah ummi. Dan ini sama dengan madzhab Syafi'i, bahasanya bermakmum di belakang ummi tidak sah kecuali sesama ummi. Karena demikian juga orang yang tertimpa salisul baulin, kencing terus menerus, demikian juga tidak sah bermakmum kepada orang yang tidak mampu rukuk atau sujud atau duduk dan semacam itu. Atau tidak mampu menjauhi najis atau tidak mampu menghadap kiblat. Wala namun tetap sah ketika imamnya adalah ajizin an qiyamin, tidak mampu an qiyamin, wala dan tidak merasa ajizin yang tidak mampu an qiyamin biqadirin untuk berdiri, ila khatiban kecuali imam khatib ujiyah zawal u'ilatihi, yang diharapkan hilang sakitnya. Maka yang tidak mampu berdiri juga tidak sah dijadikan sebagai imam kecuali imam khatib yang diharapkan boleh jadi di tengah-tengah sholat ya sembuh. Ya, maka dalam mazhab Hambali tidaklah sah keimaman orang yang tidak mampu memenuhi syarat-syarat sah sholat kecuali dengan yang semisal. Jadi yang harus semisal, nah itu ummi. Demikian juga orang yang salisul baul itu boleh jadi imam namun juga dengan yang semisal. Demikian juga yang tidak mampu mengerjakan rukun sholat semacam tadi disebutkan rukuk atau sujud tidak sah kecuali dengan yang semisal. Demikian juga tidak sah imamnya orang yang tidak mampu berdiri imamnya orang yang tidak mampu berdiri biqadirin ketika makmumnya adalah orang yang bisa berdiri. Jadi bacanya bala ajizin tidak sah imamnya orang yang tidak mampu an qiyamin untuk berdiri bi manakala makmumnya adalah qadirin orang yang mampu berdiri illa ratiban kecuali imam khatib yang diharapkan sembuh sakitnya. Demikian juga dalam mazhab Hambali tidak sah anak kecil yang sudah tamyiz menjadi imam li makmumnya balighin orang yang sudah baligh fi fardin manakala itu sholat fardu. Di mazhab Hambali kalau ya anak kecil sudah tamyiz kemudian makmumnya bapaknya dan itu sholat fardu tidak sah. Demikian juga tidak sah bapak jadi imam bagi laki-laki dan tidak sah ya, perempuan menjadi imam khunasan, khunsa. Khunsa itu biasa diterjemahkan dengan, ada yang terjemahkan dengan waria, dan itu terjemah yang fatal salahnya. Karena khunsa yang dibahas dalam fikih yang diakui keberadaannya adalah himapodin, adalah orang yang punya dua alat kelamin. Adapun waria itu dalam bahasa namanya mukhannas. Mukhannas bukan khunsa. Maka bedakan dua kosakata, ada khunsa, ini diakui keberadaannya, dan ada mukhannas. Dan ini satu hal yang haram karena hakikatnya dalam syariat mukhannas adalah laki-laki yang menyerupai perilaku perempuan. Dan itu perbuatan yang haram, dosa besar. Lihat catatan lagi empat. Khunsa adalah man lahu farju imra'atin wa dzakaru rajulin. Khunsa adalah seorang yang punya dua alat kelamin, farjinya perempuan ya, ada, dzakarnya laki-laki juga ada. Nanti khunsa ini ada yang muskil, membingungkan, dan ada yang tidak membingungkan. Kalau dia punya dua alat kelamin, kemudian hanya salah satu yang aktif untuk kencing, yang lain tidak aktif, ya maka tidak muskil, tidak membingungkan. Ya, status dia adalah mana yang aktif. Kalau kemudian alatnya laki-laki yang aktif untuk kencing, ya sudah dia laki-laki. Ya, sebaliknya. Tapi kalau ya, yang muskil adalah dua-duanya aktif. Ketika kencing keluar, semuanya dari dua alat tersebut. Atau gantian dengan kadar yang kurang lebih sama. Sehari ini pakai alat perempuan, nanti besok pakai alat laki-laki. Nah, ini membingungkan. Ini saja nih laki-laki ataukah perempuan. Nah, wala khalfa muhdisin, tidak sah berimam di belakang orang yang hadas atau orang yang najis, membawa najis. Ya tentu ketika tahu. Fa'in jahila, jika keduanya tidak tahu sampai selesai sholat, sholat lima mumin, maka sholatnya makmum sah, sedangkan sholatnya imam yang hadas tidak sah, harus diulang. Waktu kau dan makruh hukumnya, ya, seorang yang lahan, seorang yang salah bacaan Al-Qur'annya jadi imam. Demikian juga orang yang punya kesalahan dalam bacaan yang disebut dengan fa'fa'a atau semacam itu. Lahan apa yang dimaksudkan? Penjelasan dari catatan kaki lima. Yang dimaksud dengan lahan di sini adalah yang salah bacaannya namun tidak sampai mengubah makna. Contoh kesalahannya tidak mengubah makna, dia jer dalnya alhamdu, harusnya alhamdu, dia jer berarti kasro alhamdi, atau dia fatkah ha jalalah ya, alhamdulillah, terus dia baca lillaha. Nah, fa'fa'a itu artinya orang yang suka mengulang-ulang fa' ketika berbicara. Semisal itu adalah ta'ta, yaitu orang yang suka mengulang-ulang ta'. Ini kalau di tempat kita ada orang yang kalau berbicara suka mengulang-ulang apanya? Nah, apanya? Maka di Arab ada orang ya, ini suka memunculkan bolak-balik ketika ngomong ya, mengulang-ulang fa atau mengulang-ulang ta. wa ingda syekh dan menurut Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah tokohu imamatu man yakau alal janaizi, maka hukumnya jadi imam orang yang suka membacakan Al-Quran di samping jenazah. Ada orang mati, dia tukang baca ya Al-Quran bahkan sampai khatam di samping jenazah. Wa alal kuburi, atau kemudian baca Al-Quran di kuburan ya, maka hukumnya bermakmum sama orang semacam ini. Wa fi tahalil, kata itu, dan bacakan Al-Quran di acara tahlil, karena membacakan Al-Quran di dekat jenazah hukumnya makruh, di statusnya bid'ah makruhah. Nih kalau Ibnu Taimiyah itu semua bid'ah itu sesat, tapi bid'ah sesat itu ada bid'ah haram dan bid'ah makruh. Contoh bid'ah makruh menurut Ibnu Taimiyah ini baca Al-Quran di samping jenazah. Wal akhdhu ujrati, dan meminta upah karena membaca Al-Quran di samping jenazah lebih makruh lagi. Kemudian wa amal istijar, adapun meminta upah alal imam mati untuk jadi imam sholat, maka yang masuk dalam mazhab Abu Hanifah, Malik, Ahmad itu tidak boleh. Ada yang mengatakan boleh, yaitu mazhab Syafi'i, dan satu riwayat dari Imam Ahmad, dan satu pendapat dalam mazhab Imam Malik. Kemudian kembali ke mata, dianjurkan makmum berdiri di belakang imam. Ini cuma anjuran. Seandainya jejeri imam, ya berarti boleh, boleh saja. Kemudian satu makmum itu di sebelah kanan imam dan hukumnya wajib. Kemudian perempuan di belakangnya. Kemudian di antara khasnya mazhab Hambali, siapa yang sholat di sebelah kiri imam, ketika ada satu makmum, dia malah sholatnya di sebelah kiri imam, ma'akhului yaminihi, padahal sebelah kanan imam itu kosong. Ofadhan, atau dia di belakang imam sendirian, catatan kaki, ay sholamal imam, dia sholat bersama imam, akan tapi dia sendirian, bikin sopnya sendirian, jadi malah di belakang. Kan tadi dikatakan wajib sebelah kanan, ya kok ini malah di sebelah kiri atau di belakang. Dan ini dia kerjakan bersama imam rakaat satu rakaat, lam tasihah sholatu, sholatnya batal, sholatnya batal, sholatnya tidak sah karena wajib di sebelah kanan imam. Dia ambil sebelah kiri padahal kanan kosong, sampai satu rakaat dia enggak geser-geser sampai di situ dapat satu rakaat, sholatnya batal. Ya, kemudian jika imam dan makmum disatukan oleh satu masjid, maka al-qudwatu makmum itu sholat sah secara mutlak dengan syarat tahu perpindahan gerak imam. Maka sholat berjamaah boleh jadi imam dan makmum sama-sama satu masjid. Maka tidak disyaratkan harus berdekatan. Tidak disyaratkan harus berdekatan. Imamnya di sini satu orang sendirian, makmumnya dua atau tiga di dekat pintu atau di belakang pintu, itu sah. Syaratnya tahu intikolat perpindahan imam. Namun jika tidak disatukan oleh satu masjid, ya, jadi imamnya di masjid, di dalam masjid makmumnya di luar, maka syurita ru'yatul imami, maka disyaratkan si makmum melihat imam atau man waro'ahu aidan, atau melihat orang yang di belakang imam. Walau fi ba'diha, meskipun itu hanya di sebagian sholat. Ya, meskipun di sebagian sholat, maka jika tidak, dia tidak melihat imam yang ada di dalam masjid atau makmum di belakangnya, maka bermakmumnya itu tidak sah meskipun mendengar takbir. Maka disyaratkan harus melihat orang yang di belakang imam. Kemudian maka hukumnya ulu imamin ala makmumin, posisi imam lebih tinggi daripada makmum, maka manakala posisinya satu dhira', satu hasta atau lebih. Ini banyak kita jumpai di kegiatan sholat hari raya, imam ditaruh di panggung kecil sehingga lebih tinggi daripada makmum satu dhira', satu hasta atau lebih. Demikian juga dimakruhkan sholatuhu fi mihrabin, sholatnya imam dimakruhkan sholatnya imam di dalam mihrab yang menghalangi untuk melihat imam. Maka perlu diketahui bahasanya mihrab di tempat kita sama di Saudi berbeda. Kalau mihrab di Saudi itu cuma cekung kecil, cuma di tembok itu ada cekung kecil. Nah itu mihrab. Jadi tidak menghalangi untuk melihat imam. Tapi kalau tempat kita betul-betul di dalam, sehingga yang lihat imam paling cuma 2-3 orang di belakangnya. Kemudian maka hukumnya sholat sunnah, sholat sunnahnya imam di tempat dia mengerjakan sholat fardu. Demikian juga dia imam memperlama menghadap kiblat ba'da salami setelah salam. Demikian juga maka hukumnya makmum itu berdiri di antara tiang. Yang tiang tersebut memutus shaf secara uf. Maka yang tidak boleh itu yang makruh itu manakala memutus shaf. Kalau sholatnya para makmum di antara tiang yang tidak memutus shaf, tidak apa-apa. Ada dua tiang. Nah cuma ini sama ini yang diisi. Sini tidak diisi, sini tidak isi. Ada dua tiang, nah, di antara tiang diisi, selatannya tiang tidak diisi, utaranya tiang yang sebelah utara juga tidak diisi, berarti shofnya tidak putus, tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah terputus. Cuma kalau ada ya ada tiang ya, kalau itu dipakai semua memutus sob, ya dipakai saja di antara tiang. Nanti sebelah selatannya tiang tidak dipakai, utaranya tiang juga tidak dipakai. Ilali hajatin fil kulli, kecuali jika ada kebutuhan dalam semua hal itu. Ini semua tadi makro, kecuali ada kebutuhan dalam semua hal di atas. Maka sob di antara sob yang terputus oleh tiang itu makro, kecuali jika ada kebutuhan. Contoh kebutuhan, jamaah banyak, masjidnya sempit. Demikian juga hal-hal di atas, misalnya imam lebih tinggi daripada makmum dan seterusnya, itu semua makro, kecuali jika ada kebutuhan. Kemudian hadir ke masjid dan mengerjakan sholat jamaah bagi orang yang memiliki bau yang tidak sedap karena makan bawang atau yang lain. Ya, tentang ada catatan kaki dua yang bagus untuk dibaca, tadi belum terbaca. Suratuha, gambaran kasusnya, imam di dalam masjid dan para makmum ada di tengah masjid. Di dalam masjid, dan ini ada di Sanil Jami', tengah masjid. Maka sohat al-iktida'u, maka makmum ketika itu sah jika mereka mengutai rukuknya imam, sujudnya imam, dan berdirinya imam. Yang penting tahu, tidak harus lihat. Dan jika imam itu di dalam masjid dan para makmum di luar masjid, maka disyaratkan melihat imam atau sebagian makmum yang ada di dalam masjid di ba'dil ayat, di sebagian kesempatan, di samping mereka mengetahui intiqalatil imam, perpindahan imam. Kemudian wayu'dzaru, dan mendapatkan udzur untuk tidak sholat Jumat dan sholat jamaah. Pertama, maridun, orang yang sakit. Yang kedua, orang yang sedang kebelet menahan salah satu dari dua yang jelek. Catatan kaki 7, yaitu menahan kencing atau bira. Demikian juga orang yang dihadapannya sudah ada makanan dan dia membutuhkannya. Ingat ya, membutuhkannya, artinya dia kelaparan. Demikian juga boleh tidak sholat Jumat dan jamaah orang yang takut kehilangan hartanya. Takut kehilangan hartanya. Maka orang yang maka boleh bagi sekuriti untuk tidak sholat Jumat. Yang jika dia sholat Jumat, maka dikhawatirkan hilangnya harta tempat dia kerja, motor, banyak motor karyawan dan sebagainya. Ya, maka hilangnya harta itu bisa jadi udzur untuk tidak mengikuti sholat Jumat dan sholat jamaah. Ya, namun ya kita sarankan agar sekuriti yang semacam ini ya aplusan, jangan dia terus dia terus gak jumatan terus aplusan. Kan dia sekuritinya jangan cuma satu, ya empat misalnya, sehingga yang jaga dua, ya, dengan tujuan nanti dia bisa sholat jamaah berdua, duhur berdua. Demikian juga boleh tidak sholat Jumat jika sholat Jumat boleh tidak sholat Jumat apalagi meninggalkan jamaah. Itu lebih boleh. Orang yang kekhawatiran matinya kerabatnya, nungguin orang yang hampir sakaratul maut, itu boleh jadi alasan untuk tidak sholat Jumat. Kenapa? Karena nungguin kerabat ya kondisinya sakaratul maut, nanti khawatir meninggal dunia gak ada yang nungguin. Contoh kehilangan harta di catatan kaki 8 semacam ghalatin hasil pertanian di wadahnya. Demikian juga hasil petian, hasil panen di hari-hari memetik panen, memetik atau memanen. Demikian juga kehilangan air di waktu gilirannya, menjadi sawah diatur, ada pembagian waktu untuk dapat air. Kalau tinggal pergi, nanti airnya dialirkan sama orang lain, perlu dijagai. Demikian juga seperti pengembala ternak yang khawatir hilangnya harta yang ada di bawah kekuasaannya dan semacam itu. Maka hilangnya harta itu boleh jadi sebab sholat, tidak sholat Jumat, apalagi lebih-lebih lagi kehilangan nyawa. Itu lebih-lebih lagi, karena itu boleh tidak sholat Jumat para penjaga palang pintu kereta api. Nah, dia lebih, yang dia jaga lebih mahal daripada jaga harta. Demikian juga boleh tidak Jumat, tidak Jumatan manakala orang itu mengkhawatirkan dararan bahaya min sultanin dari penguasa. Catatan kaki, sultan di sini semua orang punya kekuasaan, sampai-sampai cuma meskipun sekedar kepala desa. Dia orang ya, maka kalau dia pergi ya, Jumatan, maka dia akan berurusan dengan sang penguasa, karena penguasa itu lagi marah sekali pada dia. Ya, kalau dia tidak kelihatan, nanti kalau sudah sekian lama reda, ketemu tidak apa-apa. Terus kalian lagi marah-marahnya pada hari Jumat, dia bilang sang penguasa tersebut sholat Jumat di situ. Ketemu, wah dia akan dihabisi. Namun ke masjid lain yang lain juga gak bisa, ya sudah Jumatan dulu. Atau karena hujan dan semacam itu. Demikian juga termasuk alasan tidak boleh, boleh tidak Jumatan atau apalagi sekedar tidak sholat jamaah, mulazamatu gharimin. Dia dikutip oleh orang yang nagih utang. Orang yang mengutangi dia itu lagi nagih, ditunggui. Kalau dia keluar rumah, wah itu yang diharapkan. Maka dia ditunggui di pinggir jalan, diintai oleh orang yang nagih dia utang dalam keadaan la wafa'alahu, tulen asli dia tidak, belum punya kemampuan untuk melunasi. Namun ketika ketemu dengan yang bersangkutan, alasan apapun tidak dipercaya, alasan apapun tidak diterima, pokoknya tidak mau tahu. Padahal memang tulen tidak punya duit, artinya dia punya hak memang. Dan ketentuan saya untuk orang yang betul-betul tidak punya duit harus dikasih waktu. Namun orang ini gak mau tahu. Artinya CEO yang ditagih ini bukan dhalim, bukan orang yang salah. Karena dia tidak punya duit, berarti dia tidak salah kalau tidak bayar hari ini. Karena tidak punya duit. Tapi yang nagih tidak mau tahu, nungguin. Kalau keluar rumah itu yang diharap, nanti dipaksa ya, untuk lunas, padahal tidak ada yang bisa dipakai untuk lunas. Tapi kalau dia orang yang berutang yang zalim, nah tidak boleh. Dia punya duit, tapi malas melunasi. Duit yang ada malah rencananya mau dipakai untuk poligami, nggak untuk bayar utang, malah untuk kawin lagi. Nggak benar ini, zalim. Maka dia tidak, dia tidak punya uzur untuk meninggalkan sholat Jumat dengan alasan ditungguin oleh penagih. Demikian juga alasan boleh tidak sholat Jumat adalah ketinggalan rombongan ketika dia safar bareng. Kalau dia Jumatan dulu ditinggal sama rombongan, kalau ditinggal dia jalan kaki. Nah, kalau ditinggal dia nanti gak bisa pulang, apalagi dia gak bisa pulang, bisa dia jalan kaki atau semacam itu. Catatan kaki dua. Dan demikian juga semacam nahwuhum, maksudnya nahwu al-madhkurin, semisal apa yang disebutkan, dan semisal itu orang yang khawatir batal wudunya karena terlalu lama menunggu Jumat dan jamaah. Demikian kata Ibnu Jauzi. Ya, maka dia orang ya tidak bisa nahan lama-lama kentut. Kata Ibnu Jauzi ini bisa jadi alasan. Kemudian di antara untung adalah al-wahal, lumpuh. Tinggal di kampung, jalannya beraspal, jalannya jalan tanah. Sudah enggak hujan, tapi lendutnya minta ampun. Sekali pergi ke masjid berarti satu sandal jebol. Nanti balik lagi pulang satu sandal lagi jebol lagi. Maka keberadaan lumpuh itu bisa jadi alasan untuk tidak Jumatan atau tidak, demikian juga tidak jamaah. Demikian juga angin yang dingin, wasadidah dan angin yang kencang. Demikian juga gempa, panas yang sangat mengganggu. Dan semisal itu, seandainya seorang itu khawatir hilangnya penghasilannya yang dia butuhkan, semacam orang yang dipekerjakan untuk memanen dan semacam itu. Ini orang yang pekerjaannya pekerjaan sabutan, pas dapat orderan manen, orderan manen. Kalau dia tinggal, dia tinggalkan, dia tidak dapat duit. Padahal sudah seminggu nggak kerja. Nah, dia orang sabutan, seminggu tidak dapat kerjaan, sekali dapat order hari Jumat, ditolak, berarti tidak makan. Ini boleh jadi order kerjanya sama orang kafir. Jumatan pokoknya tidak boleh jadi alasan. Maka di sini disampaikan bisa jadi ukhsah untuk tidak Jumatan. Qala dari kafir furu', demikian disampaikan oleh Ibnu Muflih di kitabnya Al-Furu'. Kembali ke atas, faslun fasal. Orang yang sakit tetap wajib sholat sambil berdiri ketika dia mampu berdiri. Ya, maka jangan punya anggapan ya, asal yang penting sakit langsung duduk. Enggak. Orang yang sakit itu wajib sholat sambil berdiri. Fa ilam yastati, jika tidak mampu berdiri, nah baru sambil duduk. Jika tidak mampu sambil duduk, maka berbaring. Berbaring ke kanan itu yang lebih baik. Dan maka hukumnya sholat terlentang jika mampu berbaring. Jika tidak mampu berbaring, ta'ayyana, sebuah keniscayaan sholatnya sambil terlentang. Dan ketika itu maka dia berisar dengan rukuk dan sujud, dan sujud dijadikan lebih rendah daripada rukuk. Jika tidak mampu isyarat, maka berisyarat dengan penglihatannya. Catatan kaki yaitu berisyarat untuk melakukan gerakan-gerakan sholat dengan menggunakan dua matanya. Maka rukuk terpejam sebentar, melek i'tidal. Sujud terpejam lebih lama, melek duduk. Sujud lagi, memejamkan mata lagi. Wanawa, dan berniat dengan hatinya melakukan gerakan-gerakan sholat. Ka'asirin khaifin, seperti tawanan yang khawatir dan takut. Seperti tawanan kemudian diikat, gak bisa apa-apa, gak bisa gerak. Tangan diikat, kaki diikat, diikat di kursi, gak bisa gerak apa-apa. Maka sholatnya sambil isyarat mata. Sholatnya dengan tetap wajib sholat, caranya dengan isyarat mata. Khaifin, yang ditawan yang takut, maksudnya adalah takut dibunuh oleh musuh atau mendapatkan perlakuan yang buruk jika dia kelihatan mengerjakan sholat. Ya, kemudian fa'in ajazah, jika sholat pakai mata saja tidak mampu. Nah, matanya terbuka atau sholat tidak bisa terbuka, maka sholat dengan hatinya, dengan menghadirkan, mengingat-ingat al-qaul, ucapan, bacaan sholat dan gerakan sholat. Walais kutu fi'luhu, fi'luha, dan tidaklah gugur kewajiban mengerjakan sholat selama akalnya masih ada. Fa'intawa ajzun, maka jika toa muncul baru ajasun, ketidakmampuan atau kemampuan, fi asnaiha di tengah-tengah sholat. Tadi awalnya mampu berdiri dan tiba-tiba muncul ketidakmampuan untuk berdiri, atau awalnya tidak mampu berdiri kok tiba-tiba terasa seger bisa berdiri, maka intaqala, dia berpindah kepada posisi yang dia mampu atau yang tidak mampu, wabana, dan dia lanjutkan sholatnya. Ini contoh penjelasannya di catatan 4. Jika orang sakit itu sholat sambil duduk atau semacam itu, thumma, kemudian terjadilah kudratun, kemampuan untuk berdiri, maka dia lanjutkan sholatnya sambil berdiri. Jika dia sholat sambil berdiri atau semacam itu, kemudian hasolalahu, terjadi ajizun, ketidakmampuan, dia lanjutkan sholatnya dengan apa yang dia mampu. Jangan menghentikan sholat dalam dua kasus di atas. Nah, kemudian tentang tadi sholat orang yang sakit, kemudian sholat musafir. Faslun, dan dianjurkan mengqasar yang 4 rakaat ketika safar panjang, dan itu safar mubah. Ya, maka di sini disampaikan bahasanya qasar sholat bagi musafir dianjurkan, tidak wajib. Kemudian kosong cuma ada untuk sholat yang 4 rakaat. Jadi tidak ada kosong untuk sholat maghrib atau sholat subuh. Cuma untuk sholat yang 4 rakaat. Syaratnya safar, dan safarnya safar yang panjang. Dan itu safar yang mubah, bukan safar maksiat. Safar maksiat pergi ke Surabaya untuk jadi copet di Surabaya. Pergi ke Jakarta untuk kemudian ngasih duit riswah ke anggota dewan di Surabaya. Di Jakarta namanya safar maksiat. Atau lebih detailnya catatan kaki satu, mengkosong sholat itu ada 3 syarat. Yang pertama, safarnya mubah. Minimal safarnya mubah. Semacam safar untuk tijarah, berdagang, nuzhah, wisata, atau menyambung silaturahim. Yang kedua, al-mudah, yaitu jangka waktu. Antakuna adalah antakuna masafatu yaumaini. Dan jarak tempuhnya yang mau dia tempuh adalah perjalanan 2 hari atau lebih jika naik unta. Min ibtida'i safari, dari awal dia safar sampai ke tempat tujuannya. Wa taqdiru masafah, dan ukuran jarak dari 2 hari tadi, inamahiyya hanyalah bisairi dawabi, dengan perjalanan hewan, dengan perjalanan unta yang dibebani beban yang berat, atau perjalanan orang yang jalan kaki dengan 2 telapak kakinya, dengan jalan biasa bukan jalan lembut. Mengiktibar dengan mempertimbangkan menurunkan beban untuk istirahat dan menaikkannya. Maka tolak ukurnya itu adalah unta atau pejalan kaki. Kemudian seandainya dia bisa tempuh jarak tersebut dengan waktu yang singkat, semacam musafir dengan singkat al-hadidiyah, dengan rel besi, maksudnya kereta api, atau dengan tayar pesawat terbang, atau bil arba, atau dengan kereta atau semacam itu, tetap boleh baginya kosong, karena tolakunya tolak jarak bukan lama perjalanan. Dan laut itu seperti darat. Kemudian syarat boleh kosong yang ketiga, mulai kosong itu manakala musafir telah meninggalkan buyut koryatihi, deretan rumah-rumah kampungnya. Jadi kalau rumahnya masih sambung terus, tidak boleh kosong. Orang Jabodetabek itu sulit untuk kosong, rumahnya sambung terus, ini ada rumah, habis itu rumah, habis itu rumah, tidak ketemu tempat terbuka. Kalau pakai aturan fikih ini sama Syafi'iyah, ini ya, Hanabilah sama. Harus ketemu baru boleh mulai kosong setelah ketemu tempat terbuka. Atau rangkaian tenda-tenda kaumnya jika dia adalah penduduk Badui yang tinggal di kampung Badui, dan kampung Badui itu kampung sementara dan rumahnya adalah tenda-tenda. Kemudian tambah catatan, tentara itu mengikuti panglimanya, perempuan itu mengikuti suaminya. Kemudian mengkodok sholat safar ketika hadar, sholat safar yang terlewat pada saat fi hadar di rumah atau sebaliknya, semuanya tamatan dikodok dalam keadaan sempurna tidak kosong. Jadi kalau ada sholat yang terlupa ketika di rumah, ingat-ingat saat posisi musafir, maka ketika musafir dia qadha 4 rakaat. Ada sholat yang kelewatan ketika dia musafir, ingatnya saat sudah di rumah, maka qadha-nya juga 4 rakaat. Kemudian man nawa iqamatan mutlaqatan, siapa yang berniat untuk tinggal secara mutlak tanpa rincian, tanpa detail di satu tempat, atau dia berniat untuk tinggal lebih dari 4 hari, atau dia bermakmum di belakang mukim, maka 3 orang ini semuanya atamma, sholatnya sempurna, tidak boleh kosong. Ya, ketika dia niat untuk domisili di situ, maka tidak boleh kosong. Atau dia niat di situ, berada di situ lebih dari 4 hari, maka sejak tiba pertama kali di tempat itu sudah langsung tidak boleh kosong. Dia orang Jogja, safar ke Surabaya, niat rencana di Surabaya 1 pekan, 7 hari. Sejak tiba Surabaya dia bukan musafir, dia harus tidak boleh kosong. Demikian juga manakala bermakmum kepada mukim, tidak boleh kosong. Namun jika dia adalah orang yang tertahan secara zalim, disekap sama perampok atau yang lain, atau dia tidak punya niat untuk menetap, maka dia boleh kosong selamanya. Meskipun ternyata disekap tadi di tempat tersebut selama 1 bulan, selama 6 bulan, selama itu boleh kosong. Catatan kaki 2 yang dimaksud tidak punya berniat untuk domisili, maksudnya di catatan kaki 2 siapa yang tinggal di satu negeri karena kebutuhan dan dia tidak mengetahui kapan hajatnya selesai, atau karena dia sakit, dia tertahan jamaah haji di Saudi, tertahan berbulan-bulan karena sakit, masih dirawat di rumah sakit, begitu bisa pulang langsung nanti akan pulang, atau dia tertahan hujan atau salju atau musuh, maka boleh mengkosong sholat meskipun tinggal di situ bertahun-tahun. Kemudian dibolehkan lahu baginya, catatan kaki 3, itu bagi musafir dan orang yang tertahan karena zalim dan yang lainnya, ya, maka dibolehkan jamak menjamak dhuhrain, dhuhur dan asar, dan isya'ain, maghrib dan isya, dikerjakan di salah satu dari 2 waktunya. Maka musafir boleh jamak. Wali maridin demikian juga boleh jamak bagi orang yang sakit dan semacam itu, yalhaku yang dia tertimpa masaqah kesusahan, bitarkihi jika tidak jamak. Jika tidak jamak dia kesusahan. Ada orang sakit yang kesulitan kalau harus sholat di waktunya masing-masing, maka boleh jamak. Tapi kalau dia tidak kesulitan untuk sholat di waktunya masing-masing, maka tidak boleh jamak. Boleh jamak itu syaratnya yalhaquhu masaqatun bitarki, dia akan tertimpa kesusahan jika tidak jamak. Catatan kaki, semisal itu al-murdi', semisal itu wanita yang menyusui, itu boleh jamak. Namun ini wanita menyusui zaman dulu, sebelum ada Pampers. Karena sebelum ada Pampers, wanita menyusui itu sering kompolan, kena kompol. Jadi kompolnya najis, kompol kena kompol. Karena kena kompol dan kena kompolnya itu pas di dada dan yang lainnya, maka bisa dipastikan dia harus mandi. Kalau dia tidak boleh jama, maka nanti sehari mandi 5 kali. Jika demikian, 2 atau 3 hari sudah masuk angin. Nah, sehingga wanita yang menyusui di masa silam, di zaman belum ada Pampers, itu boleh jama. Supaya seandainya dia perlu mandi, guyur air karena kena kompol di badannya, ya dia cuma mandi maksimal sehari 3 kali. Demikian juga wanita istihadah boleh jama. Demikian juga orang yang bihis salisu baulin, ya dia terus menerus kencing atau takibatun, apa itu takibatun artinya, dan orang yang kena lagi dikai. Demikian juga orang yang punya udzur, udzur yang membolehkan untuk tidak sholat Jumat dan sholat jamaah, itu boleh menjama. Maka boleh jama karena faktor ini lumpuh, namun jama di masjid. Bukan karena hujan, namun karena lumpuh. Karena angin, dengan posisi dia angin kencang, dingin, berdinding kata orang Jawa. Dan itu di waktu malam misalnya, yang di masjid boleh jamak sehingga tidak harus bolak-balik ke masjid. Kalau yang di rumah cukup sholat di rumah. Ini jamak ini untuk yang di masjid. Kalau dia posisi di rumah, maka bolehnya adalah menjadi udzur tidak jamaah. Angin yang dingin atau lumpuh tadi, kalau yang di masjid boleh untuk dijama. Yang sudah posisinya terlanjur di masjid boleh dijama, yang posisinya di rumah usahanya adalah tidak harus pergi ke masjid. Demikian juga orang yang man yakhafu, orang yang khawatir mendapatkan bahaya dalam penghidupan atau penghasilan yang dia butuhkan, semacam tukang panen dan yang lainnya. Kemudian dan diperbolehkan jamak baina isya'aini maghrib dan isya' faqat saja karena hujan. Kalau dalam mazhab Hambali, jamak karena hujan khusus untuk sholat malam maghrib dan isya'. Lain halnya dengan mazhab Syafi'i, jamak karena hujan boleh untuk duhur dan asar, maghrib dan isya'. Kalau di mazhab Hambali hanya boleh untuk maghrib dan isya, dan dalam hal ini yang lebih tepat mazhab Hambali, karena jamak karena hujan itu tujuannya supaya orang tidak kerepotan bolak-balik pergi ke masjid. Dan waktu maghrib sampai isya itu sebentar, maka ketika ada hujan di waktu maghrib, maka kemungkinan besar isya masih hujan. Sedangkan duhur dengan asar itu panjang. Seandainya ketika duhur itu hujan, Secara umum bisa dipastikan sebelum asar cuacanya sudah normal, sehingga tidak perlu jamaah, masih bisa pergi ke masjid. Ya boleh, itu cukup cuma antara maghrib dan isya itu karena hujan atau semacam itu catatan kaki, salju dan kondisi yang dingin. Nah, hujan seperti apa ya yang membolehkan untuk jamaah bagi yang ada di masjid yang membasahi kain? Apa tolak ukur membasahi kainnya? Kata Syaikh Ibnu Taimiyah di Salam Mumti, tolak ukurnya adalah jika diperas keluar air. Waktu jatuh ma'ahu dan dijumpai bersama hujan tersebut kesulitan. Demikian juga boleh jamak karena wahalin, karena lumpur atau angin yang kencang, yang dingin. Tidak boleh kalau cuma angin yang dingin saja, kecuali jika angin yang dingin saja tanpa kencang dan itu di malam yang gelap, listrik mati berarti ya. Catatan ketiga, persyaratan gelap adalah tarjih dari penulis mengikuti Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Sedangkan di Syarah Muntah disampaikan jamak itu sah karena angin yang dingin meskipun bukan malam yang gelap. Nah, jamaknya di sini jamak takdim ataukah jamak takhir? Al-afdal, yang afdal adalah melakukan yang lebih nyaman antara jamak takdim ataukah jamak takhir. Waku ya fi'luhu fi baitihi, maka melakukan jamak di rumah. Kalau hujan di rumah, oh sekarang jamak, nah itu maka hukumnya. Yang boleh jamak karena hujan itu yang di masjid. Kalau di rumah hukumnya maka, di rumah atau semacam itu bila darwatin tanpa ada kebutuhan yang mendesak. Demikian juga wayab tulu jamu takdimin, batal jamak takdim biwati batin bainahuma, ketika mengerjakan rawatib di antara keduanya. Duhur dan asar, habis sholat duhur maunya jamak sama asar, namun malah rawatib dulu. Ini katakan jamaknya batal. Watafrikin, demikian jeda biaktar, yang lebih lama daripada wudu yang ringan dan iqomah. Wudu dan ringan pas iqomah ada berapa menit? 3 menit misalnya. Maka kok jeda antara sholat antara dua sholat yang mau dijamak kok lebih dari itu? Lebih dari wudu yang ringan plus iqomah, maka tidak boleh jamak. Ini tolak ukurnya di sini. Kalau tolak ukur Syafi'iyah, tidak boleh lebih dari waktu untuk mengerjakan dua sholat, dua rakaat yang ringan. Maka kalau mau jamak maka harus berturut-turut, tidak boleh ada jeda yang lama. Nah, jeda yang lama itu tolak ukurnya berapa? Di sini sampaikan tolak ukurnya adalah wudu yang ringan plus iqomah. Kalau Syafi'iyah, waktu untuk mengerjakan sholat dua sholat rakaat yang ringan. Ini catatan kaki 6. Di antara syarat jamak, tertib urut, maghrib dulu baru isya. Kemudian niat menjamak sholat ketika takbiratul ihram, sholat yang pertama. Demikian untuk jamak takdim. Wa'an yujad, dan dijumpai wudhunya, misalnya hujan, saat iftitah, saat pembukaan dua sholat dan salam sholat yang pertama. Maka boleh jamak karena hujan, manakala takbiratul ihram, sholat maghrib itu hujan, takbiratul ihram, sholat isya juga hujan. Demikian juga saat salam yang pertama itu hujan, maka boleh jamak karena hujan. Maka takbiratul ihram maghrib hujan, pada waktu salam hujan, takbiratul ihram sholat isya hujan, dapat satu rakaat berhenti, gak apa-apa lanjut. Dan ayat buka al-udhu, dan udhunya itu masih udhu al-mubih yang membolehkan jamak itu masih awet untuk selain jamak karena hujan dan semacam itu, masih awet sampai selesainya sholat yang kedua, misalnya jamaknya karena sakit, itu sakitnya itu awet sampai selesai sholat yang kedua. Ya, dan disyaratkan untuk jamak takhir dan niat jamak di waktu yang pertama, kemudian wudhu itu tetap awet sampai tiba waktu yang kedua. Dan sekalian, dan diperbolehkan sholat khauf dengan tata cara apapun yang sah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang sah dari Nabi ada 6 tata cara, ringkasannya ada di kitab-kitab yang tebal-tebal. Dan dianjurkan fiha ketika sholat khauf, sholat dalam kondisi perang dan ketakutan, membawa senjata yang tidak memberatkan. Yang demikian yang kita bahas, kita baca kesempatan sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.